dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil hadar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hadar. Wa qala, dan beliau mengatakan innaha la tasidu sayyidan. Sesungguhnya hadar itu tidak bisa memburu, membunuh buruan. Tsumma 'ada. Kemudian kerabatnya ini ngulangi lagi, sudah dilarang, sudah diberitahu Rasulullah melarang daripada, ternyata tsumma 'ada, dia mengulangi lagi perbuatannya, memainkan hadab. Maka berkata Abdullah bin Muwaffaq, uhadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Aku memberitakan kepadamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Aku memberitakan kepadamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Tsumma mutta tahdhib. Kemudian engkau kembali melakukan memainkan hadab. Melakukan hadab. La kadzimuka abada. Aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. La kadzimuka abada. Aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Karena hadis rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan rahimahullah al-hadab, qala ulama maknanya adalah an yadha'al insanu husatan. Baina as-sababa wal ibham. Seseorang meletakkan kerikil di antara jari telunjuk dan jari ibu jari. Seorang meletakkan kerikil antara telunjuk dan ibu jari. Fayadhu 'ala al-ibham, kemudian fayadhu 'ala al-ibham husatan wa yadfa'uha bisabbaha. Kemudian meletakkan di atas ibu jari kerikil dan didorong dengan telunjuk. Dan didorong dengan telunjuk. Atau yadha'u 'ala as-sabbaha wa yadfa'uhu wa yadfa'uha bil ibham. Atau dia letakkan di telunjuknya, kemudian dia dorong dengan ibu jari. Wallahu ta'ala alam gambarannya. Itu nanti di rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membuka di kamus atau internet akhazab ini, tentang makna akhazab selalu di yang terbuka tabel. Yang terbuka adalah tabel. Nah, dan malam baru tanya kepada seorang teman dari Musi, apakah cocok kalau kodam ini dimaknakan dengan tabel? Dia menjawab, selamat, iya, katanya bisa dimaknakan dengan tabel. Bisa dimaknakan dengan tabel. Secara pengertian ini kurang tergambar antara tabel. Ada istilahnya karetnya dan misalnya. Kalau cuma didorong pakai dijarot di telunjuk, didorong pakai ibu jari atau ditarik ibu jari, pakai didorong pakai telunjuk. Terus tadi apa? Demikian. Kalau kita hari membuka internet dan menanyakan semalam, apakah bisa? kamus kalau buka hazab itu ada kamus kalau di internet itu Google semua ceramah-ceramah itu banyak kan gambarnya itu ketapel gambarnya ketapel Allah Taala azab besok. Jadi kalau melihat ketapel itu ibarat fitnah rahimani wa rahimakumullah kira-kira cocok kan dengan hadis ini ketapel itu bisa membunuh buah. Melecet. Kalau dulu ya melecet. Nah, jarang orang berburu. Kita ini berburu. Orang punya kelinci, yang besar-besar itu susah. Kita ini berburu. Kalau dulu kan banyak kan. Banyak gitu kan depan rumah tuh pohon sawo banyak kemudian sanjung banyak itu apa burung-burung yang ketika itu sehingga kita kalau itu bisa jatuh dia cuma kecil benar bukan burung merpati atau titik ya nggak ada juga burung merpati. Nah bukan artinya namanya khusus apalagi di zaman sekarang kita lebih rahimani wa rahimakumullah kayaknya kurang berfungsi karena memang buruan burung itu tidak susah untuk mendapatkannya di mata-mata sekarang ini. Nah al-muhim dia tidak bisa membunuh buruan wala yanka'ul adwa dan juga tidak bisa membunuh melukai musuh cuma dia bisa mencongkel mata. Nah dan bisa memecahkan gigi. Kalau salah sasaran kena mata berbahaya ya kalau tidak rahimani wa rahimakumullah dan juga bisa mengekal pada gigi. Nah benar-benar bisa patah giginya. Nah maksudnya belum pernah terjadi wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau tidak rahimani wa rahimakumullah itu sepintas mana pada. Nah cuma yang jadi pembahasan sebenarnya bukan masalah hazab. Yang jadi pembahasan yang berkaitan dengan bab adalah ketika keluarga Ibnu Waffal melakukan permainan hazab tentang apa makna yang pas hazab ini. Nah, ketika dia memainkan hazab dilarang oleh Abdullah Ibnu Waffal. Kemudian Ibnu Waffal membawakan hadis Rasulullah SAW yang mengarang dari Al-Hadab. Ternyata ketika dibawakan hadis dia masih mengulangi perbuatannya. Maka perbuatan ini namanya nampak dia menyelisihi Rasulullah SAW. Sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, nggak boleh masih dia melakukannya. Ini di zaman para salaf yang telah dirahimani wa rahimakumullah mereka sampai mengajarnya. Nah, sudah saya katakan ini enggak boleh. Rasulullah bersabda, "Masih kamu lakukan, saya tidak akan bicara kepada sama sekali." Kalau zaman sekarang ini kita perlakukan semua orang seperti itu, kamu sudah bilang ini enggak boleh, Rasul melarang kamu masih melakukannya. Kata yang bicara. Semua orang lain juga demikian, ya telah dirahimani wa banyaknya orang-orang yang menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW ini masalah hadis-hadis ataupun larangan-larangan Nabi SAW banyak ditentang di zaman dahulu setelah dirahimani wa rahimakumullah para salaf benar-benar mereka menganggap besar urusan seseorang yang telah tahu hadis Nabi SAW tetapi dia melanggarnya. Nah para salaf itu menganggap besar ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kemudian sengaja dilanggar atau Rasulullah SAW melarang sesuatu kemudian dia sengaja mengerjakannya maka dianggap besar oleh mereka sampai dia mengatakan aku tidak akan mengajak engkau bicara selamanya. Kenapa? Gara-gara sudah disampaikan hadis, kemudian dia kembali menentang, mengulangi perbuatannya. Hal yang sama, yakni menghajar saudaranya, menghajar keluarganya dengan kepada Allah, gara-gara sudah disampaikan hadis larangan masih dilakukan. Hal yang sama terjadi kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Fi ahadi abnai, terhadap salah seorang putranya. Perhatikan sekarang sampai putranya. Hina haddatha Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tatkala Ibnu Umar menyampaikan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima'akum masajidah. Ketika Ibnu Umar membawakan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian melarang nam hamba-hamba perempuan kalian ataupun ima'aku dalam lewat dari ima' Allah, jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Faqala ahadu abnahi, maka salah seorang putranya wa Bilal bin Abdullah bin Umar, yaitu putranya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar, berkata, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah, kata Bilal, benar-benar aku akan melarangnya. Benar-benar aku akan melarangnya, kata Bilal. Sementara hadis Rasulullah SAW menyatakan, kalau hamba-hamba perempuan Allah ingin sholat di masjid, maka jangan dilarang. Justru dia mengatakan, demi Allah, aku akan melarangnya. Nah, kenapa dia melarangnya? Bilal ini, annan nisa'a tawayyarat ba'da 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nas tawayyaru. Dikatakan para wanita itu sudah banyak berubah setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia banyak berubah. Karena manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun setelahnya itu sudah banyak berubah. Faqala Bilal, maka Bilal mengatakan, wallahi la namna'uhunna, demi Allah aku akan melarang mereka. Maka mendengar ini, fa aqbala alaihi Abu Abdullah bin Umar, maka bapaknya Bilal, Abdullah bin Umar, menghadap kepada Bilal, waja'ala yasubbu sabban 'aziman ma sabbahu mithlaqat. Maka dia mulailah mencela anaknya dengan celaan yang besar yang belum pernah dia mencela seperti itu. Waqala, dan dia mengatakan, muhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la tamna'u. Aku membawakan hadis kepadamu dari Rasulullah SAW, sementara engkau mengatakan, demi Allah aku akan melarang mereka. Rumahajar Abu Hamdan, kemudian dia menghajar sampai dia meninggal dunia, dia tidak mengajar bicara dia. Ini mengandung faedah yang pada hadis rahimani wa rahimahumullah, yang sesuai dengan pembahasan kita, padalla hadza ilmi taqdim as-salat as-sabih li-ittiba'i sunnah. Ini menunjukkan kepada kita besarnya agungnya pengagungan salafus saleh terhadap perkara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa besarnya pengagungan salafus saleh untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. tidak mau mereka, tidak rela mereka kalau telah datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikalahkan dengan ucapannya sendiri, dikalahkan dengan hawa nafsunya, keinginannya sampai mereka di sampai menghajar anaknya sendiri. Ini yang jadi sampai dia menghajar anaknya sendiri. Nah, padahal Allah Ta'ala Allah bisawab tadi anaknya bila melarang keluarganya, istrinya untuk berusaha karena sudah apa? Sudah berubah, sudah zaman, sudah apa? Semakin parah keadaan para wanita setelah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sengaja mau menentang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama sekali. Cuma intinya adalah ini menunjukkan bagaimana salaf sangat mengagungkan sabda ataupun sangat mengagungkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah mereka ketika dipertentangkan keinginan atau ucapan seorang dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis rahim tadi wa rahimahullah. Oleh sebab itulah disebutkan oleh Sayyidina rahimahullah qalat Aisyah radhiyallahu anha wa hiya faqiha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha dan beliau adalah seorang yang faqih, kata beliau lalu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a bisa min fadhihi la sana'unna ya kita selesai. Nah, kata Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kata beliau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang diperbuat oleh para wanita setelah beliau, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang diperbuat oleh para wanita setelah beliau, pasti kata Aisyah beliau akan melarang mereka, yakni melarang mereka dari masjid. Nah, kama mana'at Bani Israel isa'a'a, sebagaimana Bani Israel telah melarang wanita-wanita mereka. Karena memang apa? Para wanita sudah banyak berubah keadaan mereka. Dulu di zaman Rasulullah SAW, wanita-wanita yang sholat subuh ikut sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sibuk di golat ketika malam masih ujung-ujung malam remas-remas belum nampak sehingga yang nampak mereka kayak burung gagak. Nah, mereka ketika supaya tidak terlihat oleh para lelaki, mereka habis sholat seukuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir menghadap ke depan sebentar. Sudah pergi bubar dari sholatnya. Sementara di zaman setelah itu sudah banyak terjadi perubahan terhadap para wanita. Kalau begitu, kalau di zaman Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan demikian seandainya Nabi mengetahui melihat para wanita yang dilakukan oleh para wanita setelah beliau, niscaya pasti beliau akan melarang mereka dari masjid. Tentunya bagaimana kalau beliau melihat apa yang dilakukan oleh para wanita di masa kita di zaman sekarang ini, niscaya mereka pun beliau pun kalau melihat ucapan Aisyah ini akan melarang para wanita dari masjid. Nah, wanita ke masjid di siang hari berdandan naik mafia pakaian pemerannya yang indah-indah, belum lagi berhias berdandan dan seterusnya. Nah, belum lagi sebagian para wanita ke masjidnya belum memakai hijab, buka auratnya, itulah sudah banyak berubah para wanita di zaman Rasulullah dengan zaman setelah setelahnya, apalagi semakin jauh dari zaman kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ghaffal yang menghajar keluarganya, tidak mengajak bicaranya, begitu juga apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar yang tidak mau mengajak bicara anaknya gara-gara tentang dalam gara-gara apa tidak patuh dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekali lagi ya dulu ala taqdimis sunnah. Ini semuanya menunjukkan pengagungan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dulu ala ta'zimis sunnah. Ini menunjukkan pengagungan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna al-insan yajibu an yakula li hukmillahi wa rasulihi sami'na wa ata'na wa Allahu wafiq. Dan bahwasanya manusia wajib bagi dia untuk berkata, bahwasanya manusia itu wajib bagi dia untuk berkata, untuk mengatakan terhadap hukum Allah dan Rasulnya dengan ucapan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, jangan sampai sebagaimana Bani Israel ketika mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami berwati permasian. Orang-orang yang beriman dinamakan kaumul mukminin idza du'u ila Allahi wa rasulihi yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ucapan kaum mukminin jika mereka diseru, diajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ucapan mereka tidak lain mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jangan sampai sebagaimana Bani Israil ketika diajak untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa mukminin tidaklah demikian ucapan mereka ketika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Ini yang hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin adalah mereka tunduk al-qiyam, tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Ini sebenarnya yang pernah dijelaskan